له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun anda semua berada? Mudah-mudahan anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan Kitabun Nikah. Di pertemuan sebelumnya, para pemirsa Niaga TV, sudah kita sebutkan definisi an-nikah, begitupun hukum menikah sesuai dengan kondisi seseorang, dan kita sudah sampai kepada kriteria yang dianjurkan oleh syariat ketika seseorang memilih calon istrinya. Telah kita bacakan beberapa kriteria, di antaranya adalah wa yundabu an yatazawwaja bibikrin. Dianjurkan seseorang menikah dengan gadis. Ya, dan hadis-hadisnya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di mana ada sebagian sahabat yang menikah lalu Nabi bertanya apakah dengan gadis ataukah dengan seorang janda, maka Nabi memotivasi para sahabat untuk menikah dengan seorang gadis. Begitupun ya, sangat dianjurkan, disunnahkan seorang menikahi wanita yang walud. Walud itu artinya yang subur, yang banyak anak. Tentunya banyak anak ini, para pemirsa Niaga TV, itu bisa dilihat dari keluarganya. Dilihat dari jumlah mereka, kakak beradik, atau bibinya, atau saudaranya, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa beliau bersabda tazawwajul waduda tazawwajul wadud al walud, nikahilah oleh kalian wanita yang penuh cinta lagi subur. Inni mukathirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena aku ini adalah bangga dengan di hadapan para nabi dengan jumlah kalian yang banyak. Jadi Nabi memotivasi kita sebagai umatnya untuk memiliki banyak anak, memiliki banyak keturunan. Yang selanjutnya, para pemirsa Niaga TV, selain dianjurkan menikah dengan gadis, lalu menikah dengan seorang yang subur, begitupun dianjurkan menikah dengan jamilah, ya, aqilah, ya, dinatin, nasibatin. Yaitu dianjurkan menikahi wanita yang jamilah, yaitu yang cantik, walaupun ya kecantikan sebagaimana kita ketahui sesuatu yang relatif. Ya, aqilah, yaitu wanita yang berakal, wanita yang memiliki agama yang kuat, begitupun memiliki nasibah atau keturunan yang baik. menjelaskan empat poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa qad dalla ala istihbabi hadhihi as-sifat ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Adapun dalil yang menjadi dasar dianjurkannya kita menjadikan empat hal ini sebagai kriteria adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba', seorang wanita dinikahi karena empat hal. Lima liha, dikarenakan hartanya. Walihasabiha, dikarenakan nasabnya yang bagus. Wajamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fazfar bidhatid din, pilihlah yang paling bagus agamanya. Taribat yadak, jika tidak maka engkau akan celaka, jika tidak maka engkau akan merugi. Oleh karenanya kata para ulama bahwa yang pertama kali kita lihat itu adalah sesuatu yang akan mendorong keinginan kita untuk menikah. Itu yang pertama. Kita lihat dulu dari sisi kecantikannya, kita lihat dari sisi hartanya, kita lihat dari sisi nasabnya. Ketika dari sisi-sisi ini kita cocok terhadap seseorang, maka penentunya adalah agamanya. Sehingga kalau seandainya ada dua orang misalnya yang kita jadikan sebagai calon yang kita ingin datangi, ya, masing-masing sudah memenuhi kriteria yang umumnya dimiliki oleh laki-laki, yaitu kecantikan, lalu harta, lalu nasab atau keturunan. Ketika ada beberapa orang yang memiliki kesamaan, maka yang menjadi penentu adalah agamanya. Yang menjadi pemutus adalah agamanya. Berbeda kalau seandainya kita, para pemirsa Niaga TV, menjadikan agama sebagai kriteria pertama. Kalau kita jadikan agama sebagai kriteria pertama, boleh jadi ada seseorang yang kita sudah ridho terhadap agamanya, kita senang dengan agamanya, cocok dengan agamanya. Lalu ketika kita melihat dari sisi yang lain, misalnya kecantikannya atau lain sebagainya, kita kurang cocok. Lalu kita tolak. Maka kita menolak seseorang yang seharusnya kita terima karena agamanya sudah kita ridhoi. Oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV, agar kita tidak berada dalam kondisi tersebut, ya, kita lihat dulu dari sisi apa namanya? Dari sisi fisiknya, cocok atau tidak, sebagaimana Nabi bertemu dengan seorang Ansor, lalu dia mengabarkan kepada Nabi bahwa dia akan menikah. Lalu Nabi berkata, apakah kamu sudah melihatnya atau belum? Ya, lalu laki-laki ini berkata, belum ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, lihat dulu, jangan asal melamar, dilihat dulu. Karena itu akan menjadikan pernikahanmu itu langgang. Maka dilihat dulu. Ya, nanti akan ada pembahasan bagian mana saja yang boleh dilihat. Setelah kita lihat, kita cocok, maka nanti bagian akhir, dan ini yang menjadi pemutus jadi atau tidak, adalah melihat kualitas agama. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya paling bagus. Kalau tidak kita jadikan agama sebagai ukuran, maka kita akan merugi. Maka kita akan menyesal. Ya, maka kita akan celaka. Ya, oleh karenanya agama ini menjadi pemutus jadi atau tidak jadi. Agamanya bagus, alhamdulillah, kalau fisik sudah cocok, nasabnya sudah cocok, ya, hartanya pun sudah cocok, semuanya sudah cocok, tinggal pemutusnya adalah agama. Kalau sesuai, bagus agamanya, ya, mutadayyinah, seorang wanita yang komitmen menjalankan agama, maka ini adalah pemutus yang menjadi penentu kita jadi atau tidak jadi melamar dan menikahi seorang wanita. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah, terjadi dialog antara sahabat ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Nabi berkata kepada Jabir, innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidhatid dini taribat yadak. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanya, hartanya, kecantikannya. Fa'alaika bidhatid din. Ya, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak. Kalau tidak, maka kamu akan merugi, ya, akan celaka, ya, tidak mendapatkan kebaikan yang kamu inginkan kalau tidak menjadikan agama sebagai ukuran terpenting di dalam memilih pasangan hidup. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai tambahan, faqad dalla al-hadithu ala anna hadhihi as-sifat taqsudu fi zawaj al-mar'ah. Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu memang dimaksudkan, artinya memang sesuatu yang menjadi kriteria di dalam menikahi seorang wanita. Walaha atharuha fi dawamil isyrah. Dan sifat-sifat ini kalau kita jadikan kriteria, dia memberikan semacam pengaruh di dalam kelanggengan satu pernikahan. Illa annahu yanbaghi ayyakunal maqsad, al-maqsad al-asasi huwad-din. Hanya saja, walaupun ada kriteria-kriteria yang tadi kita sebutkan, hendaknya yang menjadi kriteria paling mendasar adalah yang kaitan dengan agama. Wa huwa yurajjihu inda ta'arudi. Dan dia yang menjadi tarjihnya, dia menjadi penguat ketika ada pertentangan. Fayuqaddam ala ghairihi. Ya, yang agamanya bagus didahulukan dibandingkan yang lain. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa hadhihi al-awsafu aidan tutlab fi az-zawj ar-rajul. Ya. Dan sifat-sifat ini pun tidak hanya disyaratkan pada wanita, tetapi hal yang sama disyaratkan bagi wanita ketika mereka mempertimbangkan menerima ataukah tidak menerima lamaran seorang laki-laki. Artinya masalah kriteria agama dan lain sebagainya itu bukan hanya khusus dari laki-laki kepada perempuan, tetapi begitu pun hal yang sama dari perempuan kepada laki-laki. Kalau kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang mengkhitbah, yaitu datang melamar, wahai para wali, datang kepada kalian laki-laki yang melamar putri kalian, anak kalian, yang mana orang yang melamar itu tardawna dinahu wa khuluquhu, kalian ridho kepada agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dengan putri kalian, nikahkanlah dengan anak kalian. Illa taf'alu takun fitnatan fil ar wa fasad arid. Kalau kalian tidak melakukan, artinya telah datang orang yang soleh, kalian ridho agamanya, kalian ridho ahlaknya, tetapi kalian tidak mau menikahkannya dengan putri kalian, dengan anak kalian, atau dengan orang yang kalian menjadi walinya, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Apabila datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia. "Illa taf'alu takun fitnatan fil ard wa fasad." Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Laisa dzati qarabatin qaribah." Tetapi hendaknya tidak menikah dengan kerabat yang dekat hubungannya dengan kita. Hendaknya tidak menikah dengan kerabat yang hubungannya dekat. Ketika menjelaskan poin ini, yaitu hendaknya kita tidak menikah dengan kerabat yang hubungannya dekat dengan kita, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wastadalla lidzalika bima ruwiya min qawlihi sallallahu alaihi wasallam." Terkait dengan poin ini, bahwa hendaknya kita tidak menikahi kerabat yang dekat jaraknya dengan kita, para ulama berdalil dengan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi berkata, "La tankihul qarabatal qaribah." Janganlah menikah dengan kerabat yang dekat, ya, pertalian keluarganya. "Fa innal walad yukhlaq dawiyan." Ya, karena anaknya akan terlahir dawiyan. Dawiyan artinya nahifan. Anaknya akan terlahir kurus. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wadzalika lidhafi syahwah." Karena memang umumnya ya terjadi kondisi di mana syahwatnya tidak terlalu besar karena dia menikah dengan saudaranya, artinya dengan kerabatnya, keluarga dekatnya. Ya, karena lemahnya syahwat, lemahnya nafsu atau keinginan, sehingga kondisi anak yang dilahirkan juga tidak dalam kondisi yang baik. Ini pendapat beliau, ya. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Dib akan menjelaskan kepada kita bahwa para ulama terkait dengan hadis ini telah berbeda pendapat. Disebutkan di sini hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama, diriwayatkan oleh misalnya Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid, disebutkan juga oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Lalu Ibnu Salah mengomentari hadis ini, yaitu hadis yang mengatakan janganlah kalian menikah dengan kerabat yang dekat karena anak kalian akan terlahir dalam kondisi apa? Kurus, ya, artinya tidak maksimal secara fisik tadi karena syahwatnya tidak terlalu besar kalau dengan kerabat. Dikatakan di sini hadisnya menurut Ibnu Salah rahimahullah, "Lam ajid li hadzal hadis aslan mu'tamadan." Kami tidak mendapatkan untuk hadis ini dasar yang kuat. As-Subki berkata, "Fayan bagi an la yathbut hadzal hukum li adamid dalil." As-Subki rahimahullahu taala berkata, oleh karenanya ya seharusnya hukum seperti ini tidak kita tetapkan karena memang dari sisi dalil pun lemah. Ya, "Wa qad zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'Aliyan bi Fatimah." Terlebih lagi bahwa Nabi telah menikahkan Ali ibnu Abi Talib dengan Fatimah radhiyallahu taala an. "Wa hiya qarabatun qaribah." Sedangkan Fatimah adalah kerabat yang dekat dengan Ali radhiyallahu taala an. Artinya walaupun ini disampaikan oleh beliau, tapi pendapat yang paling kuat tidak ada larangan, dan hadis yang melarang hal ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau sebagai dasar di dalam menetapkan satu hukum. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru yang judulnya adalah hukmun nazar ilal mar'ati wal mar'ati ilal rajul. Hukum seorang hukum memandang wanita dan hukum wanita memandang laki-laki, boleh atau tidak boleh. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, fa idza azama ala nikahi imra'atin, apabila seorang laki-laki bertekad untuk menikahi seorang wanita, fasunnatu, maka yang disunnahkan, an yanzura ila wajhiha wa kaffaiha qabla an yakhtubaha. Maka yang disunnahkan para pemirsa Niaga TV, ketika seseorang itu sudah berazam, sudah bertekad untuk menikahi seorang wanita, maka disunnahkan atasnya untuk melihat wanita tersebut, yaitu dua bagian tubuhnya. Yang pertama adalah wajhiha dan yang kedua adalah kaffaiha. Wajhiha tentunya adalah wajahnya, melihat wajahnya. Dan yang kedua kaffaiha, melihat tangannya, ya, baik batinul kaf atau zahirul kaf, melihat baik bagian telapak ataupun bagian luarnya, itu yang diperbolehkan. Tentunya ini dilakukan sebelum pernikahan, ya. Ini dilakukan sebelum pernikahan. Ya. Wa in lam ta'dzan fi dzalika, bahkan walaupun perempuan tidak mengizinkan. Artinya kalau memang sudah ada tekad ingin melamar, ingin menikahi seorang wanita, diperbolehkan dia melihat atau memandang wajah wanita tersebut atau memandang tangan wanita tersebut. Tapi kan wanita itu tidak mengizinkan. Betul, wanita itu tidak mengizinkan. Tetapi kata Profesor Dr. Mustafa Dib, iktifa'u bi'idhni syar'i, kita cukupkan dengan izin yang sudah diberikan oleh syariat. Ya, syariat bahkan memotivasi, memerintahkan seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita agar melihat wajah dan tangannya. Bahkan dikatakan tidak perlu si wanita tahu, li'alla tatazayyan lahu, ya, agar tidak perlu dia berhias sehingga bisa melihat dalam kondisi yang sesungguhnya, kondisi yang sebenar-benarnya. Lalu dikatakan di sini, walahu takriru an-nazar, walahu takriru an-nazari. Bahkan seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita, dia diperbolehkan untuk takrir, yaitu mengulang melihat. Jadi satu kali dia melihat, ternyata dia belum yakin, maka dia lihat lagi misalnya kedua kalinya, itu diperbolehkan. Dikatakan di sini, wala yang zuru ghairal wajhi wal kaffaini, tetapi tidak boleh melihat selain daripada bagian wajah dan telapak tangannya, ya, bagian tangannya. Adapun dalil terkait dengan perkara tersebut, apa yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, ji'tu li ahibalaka nafsi, aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk menyerahkan urusanku kepadamu. Maksudnya adalah aku terserah engkau. Engkau ingin menikahiku, ya, atau engkau akan menikahkan aku dengan siapa yang kau anggap cocok, silahkan. Maka saat itu apa yang terjadi ketika wanita itu berkata demikian kepada Nabi, fanazara ilaiha Rasulullah fasa'adan nazara ilaiha wasawwabahu. Nabi melihat dari atas ke bawah lalu beliau menundukkan pandangannya. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwa Nabi melihat atau memandang wanita tersebut. Hadis yang barusan kita baca riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Satu waktu aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang laki-laki menemui Rasul bahwa lalu dia mengabarkan Nabi bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari Ansar. Maka Nabi berkata, "Anazarta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihat wanita tersebut? Qal, laki-laki itu menjawab, "La, belum ya Rasulullah." Maka Rasul berkata, "Fadhhab fanzur ilaiha." Pergi sana, lihat dulu. Ya, jangan main lamar saja, jangan main nikah saja. Pergi sana, dilihat dulu, dipastikan. Ya, lihat. Ya, di sini Nabi memerintahkan untuk melakukan nazar atau memandang. Dalam riwayat yang lain dikatakan dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an annahu khataba imra'atan, bahwa sahabat ini yang bernama Al-Mughirah khataba imra'atan, pernah melamar seorang wanita. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepadanya, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dam bainakuma." Ya, lihat dulu, ya, dinazar dulu itu wanita, karena sesungguhnya itu akan menjadikan pernikahan kalian lebih langgeng, ya, kalau dimulai dengan melihat wajahnya, melihat tangannya, itu akan menjadikan pernikahan kalian adalah lebih langgeng. Dalam riwayat Abi Humaid, waqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah, "Idza khataba ahadukum imra'atan," apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, "fala junaha alaihi an yanzura ilaiha," tidak ada dosa bagi laki-laki itu memandang wanita tersebut. "Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatihi," apabila dia memandang untuk tujuan melamar. "Wa in kanat la ta'lam," walaupun si wanita itu adalah tidak mengetahui bahwa dia dilihat. Para pemirsa Niaga TV, ini beberapa poin yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Buat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi presse itu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran press untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan, dengan desain elegan dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal, dan berkualitas. Maxindo, mesinnya berusaha sukses. Mesin penggiling cabai. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini kita gunakan untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan, para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya daging sapi frozen impor? Harga lebih murah dibandingkan daging sapi lokal. Rencana mau bikin bakso untuk dijual. Walaupun bisoap ya, semestinya daging sapi impor yang masuk ke negara kita haruslah sudah melewati standarisasi halal ya yang dibuat oleh pemerintah. Harusnya sudah melewati standarisasi halal ya. Adapun kenapa lebih mahal ya jelas kalau yang impor itu kan dia sifatnya perusahaan besar ya, menyembelih dalam jumlah yang banyak. Adapun yang di pasar-pasar yang segar itu, pedagang-pedagang itu paling menyembelih tidak banyak, hanya sesuai untuk kebutuhan hari itu saja. Bisa jadi satu hari mereka hanya menyembelih satu ekor, itu pun dijual di beberapa apa toko misalnya kan. Oleh karenanya lebih segar dan harganya lebih mahal. Artinya bahwa kalau memang daging itu, dan memang hukum asalnya daging yang masuk dari luar itu, kalau dia masuk dengan cara yang resmi, lewat perizinan yang resmi, itu tentunya sudah memenuhi standar halal yang ditentukan oleh apa negara. Kita ada undang-undang apa jaminan produk halal ya. Walaupun ya aplikasinya saya tidak tahu, tetapi hukum asalnya ya tidak masuk ke negara kita kecuali sudah memenuhi standar halal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Silakan Ibu. Baik, Ustaz. Ustaz. Iya, Ibu. Ini Ustaz. Anakan ingin mengadakan sekolah. Iya, Ibu. Ya, anak ingin bersyukur atas semua yang Allah berikan, Ustaz. Iya, Ibu. Terus anak ingin Ustaz maksudnya di bawah undangan itu satu pilih dituliskan bahwa anak ingin menerima, tidak ingin menerima hadiah apapun itu Ustaz. Anak ingin murni sedekah, tapi anak-anak bilang itu membuat orang nanti menyangka kita sombong atau apa gitu Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Baik, Ustaz kira-kira solusinya? Baik, Ibu. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberikan Ibu keberkahan, kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Terkait dengan yang Ibu tanyakan, tentunya sangat dianjurkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah. Ya, Allah ketika menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat bahwa nabi itu adalah yatim lalu diurus, ya, nabi dalam kondisi bingung lalu diberikan petunjuk, ya, diberikan penjagaan oleh Allah, maka diikuti dengan perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada para peminta-minta, ya. Itu rangkaian ayatnya bagus, indah sekali, ya, bahwa semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita mensyukurinya, baik mensyukuri dalam bentuk bertambahnya ibadah kita, atau mensyukuri dalam arti kita memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak apa, sedekah sebagai bentuk rasa syukur. Lalu bagaimana seandainya kita memasak masakan dan kita ingin bagikan ke tetangga-tetangga, tetapi kita tidak mau mereka memberikan kepada kita misalnya amplop atau yang lain sebagainya. Menurut saya itu bisa dilakukan dengan tidak membuat kotak, ya, kotak. Artinya kadang kan masyarakat kalau ada kotak, ya, mereka masukkan amplop ke dalam apa namanya kotak tersebut, ya. Dan saya rasa kalau kita tidak melakukan itu, mereka itu akan meminimalisir. Kalaupun ada yang tetap memberikan, misalnya kita jelaskan baik-baik, tidak, jazakallah khair, ini adalah murni sebagai bentuk syukur kami kepada apa namanya kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kami, ya. Kalau memang dikhawatirkan kalau ditulis di surat undangannya tidak menerima amplop, mungkin akan apa, mungkin ada kesalahpahaman yang dikhawatirkan, ya sudah, ketika nanti kita menyambut kehadiran mereka lalu mereka memberikan sesuatu kepada kita yang sifatnya amplop atau yang lain sebagainya, kita katakan barakallahu fi jazakallahu khairan, kami ini murni sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang bisa kita lakukan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sewaktu doa di waktu sujud harus diakhiri dengan amin? Tidak. Tidak, ya. Bahkan tidak perlu mengucapkan kata amin. Ya, tidak perlu mengucapkan kata amin. Kita berdoa saja. Kita minta apa yang kita inginkan, baik terkait dengan permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat, ya, tanpa harus mengucapkan kata amin. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaannya sudah habis. Kita masih menantikan, barangkali masih ada pertanyaan dari para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Waktu kita masih cukup panjang, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang kitab An-Nikah, yaitu pembahasan tentang pernikahan. Tadi kita sedang membahas tentang kriteria memilih istri dan juga kriteria memilih suami, dan kita tadi sempat sedikit menyinggung tentang masalah nazar. Nazar itu artinya memandang bahwa seorang laki-laki ketika dia sudah cocok dan dia hendak melamar, hendaknya dia melakukan nazar terlebih dahulu, karena itu akan lebih menjadikan lebih langgeng pernikahan yang dia lakukan. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sepertinya pertanyaannya pun sudah habis dan kita harus selesai lebih cepat sepertinya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan untuk kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah di dalam mencari ilmu. Insyaallah kita bertemu lagi hari esok di rubrik yang sama, rubrik Serambi Nabawi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.